Tes, 1, tes, 1, 2, tes, tes, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, babun at-tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Bab memberikan gelar atau nama qadil qudah, hakimnya para hakim, atau yang semisalnya. Yaitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay wad'u syakhsi li nafsihi hadzal ismi hadzal isma aw ridahu bihi min ghairihi. Seseorang menjadikan untuk dirinya sendiri nama tersebut atau dia ridha, ya, orang lain melakukannya untuknya. Kalau dia dinamakan Qadil Qudha atau Malikul Amlak atau Hakimul Hukam dan yang lainnya, ya, Qadinya, hakimnya para hakim, rajanya para raja, penguasanya para penguasa, yang memberikan kesan bahwasanya dia adalah yang paling hebat. Ya, raja banyak, tapi raja di raja adalah dirinya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini dibahas. Qala munasabatul babi li kitab tauhid. Lalu apa hubungannya antara bab ini dengan kitab tauhid? Qala anna man tasamma bihadzal ismi faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fima la yastahiquhu illallah li'annahu la ahada yastahiqu an yakuna qadiyal qudati aw hakimal hukami aw malikal amlaki illallah subhanahu wa ta'ala. Fallahu wal qadi fawqa kulli qadin wa huwa alladhi lahul hukmu wa yurja'u ilayhi al-amru kulluhu kama dhakarallahu dhalika fil Qur'an. Bahwasanya yang menamakan dirinya dengan nama ini, maka dia telah menjadikan dirinya syarikan, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkara yang dia tidak berhak. Tidak ada yang berhak di situ kecuali Allah, karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjadi qadil qadiyal qudha, hakimnya para hakim, qadinya para qadi, rajanya para raja secara mutlak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu wal qadi fauqa kulli qadin. Allah subhanahu wa ta'ala qadi, ya, yang jauh di atas qadi-qadi yang lain. Ya, bahkan kita akan jelaskan qada'ullah itu ada dua, ya, qada'u kauni dan qada'un syari. Dan hukum hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh perkara kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, nah, ini ada bentuk kelancangan ketika seorang mengatakan dirinya, atau orang lain, dia ridho ketika orang lain mengatakan dirinya qadil qudha, qadinya para qadi, hakimnya para hakim. Ya, lebih baik tidak menamakan dirinya dengan tersebut, apalagi kalau memaksudkan secara mutlak. Ya, secara mutlak maksudnya di dunia ini qadil qudah adalah dia, hakimul hukam adalah dia, malikul amlak adalah dia, raja di rajanya dia. Ya. Waqad taqaddam anna qada Allahi yanqasimu ila qismain. Dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya qada Allah terbagi menjadi dua. Ya. Ini di bab awal, awal sekali, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini bab pembukaan bahkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala firman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Di situ dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya qadha itu ada dua, qada'un kauni dan qada'un syar'i. Apa itu qada'un kauni dan qada'un syar'i? Qada'un kauni itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, itu qada'un kauni namanya. Dan pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Wa qadayna, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini. Ya. Dan telah kami tetapkan kepada bani Israil di dalam Alkitab, kalian pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Di sini qadayna makna qaddarna, yaitu kami telah takdirkan, tentukan. Itu namanya qada'un kauni. Di situ ada qada'un syar'i. Ya. Contohnya ayat yang kita baca tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu qada. Maknanya bukan qaddara, tapi amara wa wassa. Memerintahkan dan mewasiatkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, syariat. Dan belum tentu akan, dan belum tentu terjadi qada'un syar'i ini. Karena yang diperintahkan bisa saja dia tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan qada'un kauni yang pasti akan terjadi karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembahasannya di bab takdir. Qada'un syar'i maknanya perintah, wasiat dan lain sebagainya. Qada'un kauni maknanya takdir dan lain sebagainya. Fa in qulta idza adafna al-qudata wa hasarnaha bi ta'ifatin muayyanah aw bi baladin muayyan aw bi zamanin muayyan. Mithlu an yuqal qadi al-qudah fil fiqh aw qadi qudati al-mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah aw qadi qudati misr aw syam aw isyam aw ma asbaha dhalik fa hal yajuzu hadha. Kalau kita idhofahkan al-qudah dan kita batasi pada kelompok tertentu atau negeri tertentu atau zaman tertentu, misalnya dikatakan qadil qudah, qadinya para qadi pada permasalahan fikih misalnya, ya, atau qadinya para qadi di kerajaan Saudi Arabia, qadinya para qadi di Mesir, qadinya para qadi di Syam, ya, qadinya para qadi di dan lain sebagainya semisal itu. Tidak menamakannya secara mutlak. Ya. Bagaimana hukumnya, apakah boleh atau tidak? Bedakan yang ini dengan yang tadi. Ya, kalau dikatakan qadil qudah saja atau hakimul hukam saja atau malikul amlak saja misalnya. Itu seakan-akan mutlak. Ya, seakan-akan tidak ada yang lebih hebat daripada dirinya di dunia ini. Tapi kalau sudah dibatasi, misalnya tadi, qadinya para qadi di kerajaan Saudi Arabia misalnya, kerajaan Arab Saudi. Ya, qadinya para qadi di Mesir, qadinya para qadi di Syam. Ya, dia qadinya para qadi di situ saja. Tidak mutlak. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, fal jawabu anna hadza jaizun. Kalau ini boleh. Ya, bahwasanya ini boleh. Li'annahu muqayyad. karena dia muqayyad, terikat dan terbatasi dengan ya hal-hal tertentu, apakah itu bidang ilmu, apakah itu negeri tertentu, ya, sehingga hilang bentuk musyarakahnya dengan Allah tadi, bentuk tandingannya dengan Allah. Kalau dikatakan qadil qudah secara mutlak, nah itu seakan-akan dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikatakan qadil qudah fi Misr, ya sudah, dia terbatas pada Mesir saja. Dan tidak ada bentuk kesamaan atau penandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dia katakan secara mutlak tadi. Ya. Wa ma'lumun anna qada' Allah la yataqayyad fa hina idzin la yakunu fihi musyarakatun lillah azza wa jalla. Dan maklum bahwasanya qada' Allah itu tidak terikat, hukum Allah tidak terikat dan tidak terbatasi dengan waktu, dengan zaman dan lain sebagainya. Maka ya ketika itu kalau dikatakan qadil qada' ya di Indonesia misalnya, ya kalau istilah Indonesia apa sih, Hakim Agung, Hakim Agung yang di Indonesia saja yang paling tinggi misalnya, tapi di Indonesia saja, nah, itu tidak mengapa, karena tidak ada bentuk musyarakah, ya tidak ada bentuk seakan-akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala annahu la yanbaghi aidan an yatasammal insanu bidzalika aw yusamma bihi wa in kana jaizan. Dalam keadaan walaupun hukumnya boleh pun itu tidak sepantasnya seseorang menamakan dirinya atau dia dinamakan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Walaupun dia dikatakan misalnya hakim, hakimnya para hakim di Indonesia misalnya, secara hukum boleh saja, tapi tidak selayaknya dia menamakan dirinya dengan itu atau dinamakan dengan itu. Ya, kenapa demikian? لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناهية الفلانية فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. Ya, yang dikhawatirkan munculnya sifat sombong. Ya, karena diri itu kadang susah untuk menguasai. Seorang itu susah untuk menguasai dirinya ketika dia merasa, ketika dia sudah disifati dengan hakimnya, para hakim, walaupun hanya wilayah tertentu saja. Ya, tapi itu akan menimbulkan apa, bentuk ijab binafsi. Dia merasa hebat akan dirinya, ya akhirnya apa, akhirnya dia tertipu dengan gelar-gelar yang demikian, tidak mau menerima hak, ya dari selain dia, tidak suka kalau perkataan dia diselisihi oleh orang lain. Nah ini bahaya seperti ini, siapa dia, ya barakallahu fiik. Walaupun secara hukum boleh kalau dibatasi dengan hal-hal tertentu, tapi sebaiknya enggak usah. Ya, sebaiknya tidak usah demikian. Ya, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun laha khataruha idza wasalat bil insani ila al ijab bir ra'yi bi haitsu yara anna ra'yahu mafruudun 'ala ma siwa. Fa inna hadha khatarun 'adzim. Ya, sungguhnya ini perkara yang sangat besar dan berbahaya. Ada bentuk bahayanya kalau seorang itu sampai dia merasa hebat dengan pendapatnya, dengan ra'yunya. di mana dia tidak, dia memandang bahwasanya pendapat dia itu harus berlaku untuk semua orang, orang lain harus mengikuti dia. Ya, maka ini adalah bahaya yang sangat besar. Fama al-qawli bi anna dhalika jaizun la yanbaghi an yaqbalahu isman li nafsihi aw wasfan lahu wala an yatasamma bihi. Ya. Bersamaan kami katakan bahwa saya yang demikian itu boleh secara hukum, tidak seharusnya dia menerimanya sebagai nama untuk dirinya atau sifat untuk dirinya atau dia menamakan dirinya dengannya. Fa idza quyyida bi zamanin aw makanin wa nahwihima qulna innahu jaiz walakin al afdal alla yaf'al. Ya, walakin ya al afdal dia tidak melakukannya. Kalau misalnya dibatasi dengan zaman atau dengan tempat atau dengan sifat tertentu, secara hukum boleh, tapi lebih baik dia tidak melakukannya. Karena kesannya dia mengungguli yang lainnya, itu kesan yang berbahaya. Kalau seorang sudah terkesan dirinya lebih unggul daripada yang lainnya, ya akan menimbulkan sikap apa? Sikap takabur pada dirinya. Ya, nasallahu alaihi wa sallam. Qala. Ini mudah-mudahan selesai ya bab ini, satu pelajaran kita. Cuma satu hadis di sini. Fi sahih, qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi sahih. An Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi sahih yaitu fi Bukhari wa Muslim. Qala inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Ya, di sini jelaskan mana akhna ay awdha, yang paling rendah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya akhna'a ismin indallah. Akhna'a dijelaskan di akhir bab, yaitu awda'a, nama yang paling rendah di sisi Allah. Rajulun, seseorang, tasamma malikal amlak, dia menamakan dirinya dengan malikal amlak. Ya, rajanya para raja, raja diraja, dan tidak ada la malika illallah, tidak ada raja penguasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dalilnya. Dia ingin yarfa'u nafsahu, mengangkat dirinya. Ya, karena sebagai, kalau manusia mungkin gelar raja atau raja itu adalah yang tertinggi sudah. Ya, dari sisi keduniawian. Ya, dia berkuasa, dia ya bisa memerintah, bisa apa, banyak kekuasaannya, banyak powernya. Tetapi ketika dia hendak mengangkat dirinya, justru direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menamakan dirinya malikal muluk atau malikal amlak, rajanya para raja. Apa maksudnya kalau bukan ingin mengangkat dirinya lebih daripada yang lain? Predikat atau sifat seorang itu dia disebut raja saja, berarti dia sudah ya menunjukkan dirinya lebih daripada yang lain, apalagi kalau raja di raja. Ya. Tapi justru apa yang dia dapat, bahwasanya akhna'a ismin indallah, ya, nama yang paling rendah, wal muradu bil ismi al musamma, seorang yang paling rendah kedudukannya, bukan sekedar namanya, tapi orang yang diberikan nama tersebut justru rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menamakan dirinya Malikal Amlak, raja di raja, la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu penguasa yang mutlak. Ya, penguasa yang hakiki, raja yang hakiki, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, di mana di situ tidak ada lagi penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma la tamliku nafsun la nafsu li nafsihi syai'a wal amru yauma idzillah. Hari di mana jiwa itu tidak, sudah dia tidak memiliki, ya, tidak bisa memiliki urusan apapun. Ya. Tidak bisa membantu orang lain. Tidak bisa membantu bahkan dirinya sendiri. Seluruh perkara ketika itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yauma idzillah. Ya. Qala Sufyan mithlu shahan shah. Seperti misalnya kata Sufyan, yaitu Sufyan huwa ibnu Uyainah, Shahan Shah disebutkan di tafsir, di syarahnya, Shahan jam'un bimana amlak bilugah al-Farisiyah, bahasa Persia. Ya, berarti Shah itu raja, makanya raja Iran itu Shah. Ya, Shah itu artinya raja. Wa Shah mufradun bimana malik. Shah itu bentuk mufrad, maknanya malik. Shahan Shah maknanya, ya, malikul amlak, raja di raja tadi. Ya. Wa fi riwayatin abyadu rajulin ala Allah yawmal qiyamati wa akhbathuhu. Ya. Dalam riwayat yang lain, dari riwayatnya Imam Muslim disebutkan aghyabu, yaitu aghdabu, dari ghaid, dari ghadab. Seorang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa akhbathuhu, yang paling jelek, yang paling buruk. Ya. Dikatakan aghyad wa akhbath. Ya, aghyad itu aghdab, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang paling buruk keadaannya. Ya, yaitu orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak dan yang semisalnya, Malikul Amlak, Qadil Qubah, Hakimul Hukam, atau dengan bahasa lain Shahan Shah, bahasa Persinya, bahasa kita raja di raja misalnya, dan lain sebagainya, dengan makna yang demikian. Ketika dia menyebutkan itu secara mutlak, ya, tapi kalau sudah terkait dengan waktu, zaman, dan tadi Qadil Qubah fi Mesir misalnya, itu hukumnya lain, walaupun kita katakan tetap sebaiknya tidak menamakan diri dengan yang demikian. Qauluhu akhna'u ya'ni awda. Ini penjelasan makna akhna' pada riwayat yang pertama. Yani awda, yang paling rendah. Ya, yang paling rendah, yang paling buruk dan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Demikian karena di situ ada bentuk musyarakah. Dia ingin menyamai atau dia menyamai, menandingi Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifat tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fihi masailu. Taib. Pada bab ini terdapat masail. Al-ula an-nahyu an-tasami bimalikil amlak. Larangan untuk menamakan diri dengan malikul amlak. Ya, rajanya para raja atau yang semisalnya. Ya, qadi al-qudah hakimul hukam. Dan ini didapatkan dari sabda Nabi SAW, larangan ini. Inna akhna'a ismin indallah azza wa jalla rajulun tasamma malikal amlak. Ya, dalam riwayat yang lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Ya, ini semua celaan. Orang yang paling rendah, orang yang paling dimurkai, orang yang paling buruk keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwasanya aku melarang kalian, tidak. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan celaan. Ya, celaan dari perbuatan tersebut yang menunjukkan bahwasanya berarti apa? Perbuatan tersebut dilarang. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut dicela. Dan ukubah, mendapatkan ukubah, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sanksinya luar biasa. Hukumannya luar biasa. Ya. Yang paling dimurkai dan yang paling buruk keadaannya, gimana coba? Ya. Beliau tidak mengatakan la tasammu bimalikul amlak, jangan kalian menamakan diri kalian dengan malikul amlak misalnya, enggak. Tapi beliau mengatakan inna akhna'a ismin indallahi azza wa jalla rajulun tasamma malikal amlak. Cukup ini sebagai bentuk larangan. Ketika di situ terdapat celaan, apalagi ada sanksinya. As-saniyah anna ma fi ma'nahu misruhu. Kama qala Sufyan. Bahwasanya apa yang semakna dengannya, dengan hadis tadi, babnya bab man tasamma, ya, atasami biqudatil qudah au nahwihi, menamakan diri dengan qudatil qudah au nahwihi atau yang semisalnya, menamakan diri dengan qadinya, para qadi atau yang semisalnya. Hadisnya raja malikul amlak, tapi secara hukum sama, karena hampir sama yang diinginkan, maknanya hampir sama, seakan-akan dia adalah orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. Ya, hati-hati. Ya, kama qala Sufyan, sebagaimana Sufyan menyebutkan, yaitu dalam bahasa Persia, Shahanshah. As-salisa at-tafattun litaqlid fi hadha wa nahwihi ma'al qata' bi anna al-qalba lam yaqsid ma'na. Jeli ketika melihat litaglid fi hadha wa nahwi, larangan yang keras, dia harus cerdas. Seorang itu harus jeli dan pintar melihat larangan yang sangat keras pada perkara yang demikian ini dan yang semisalnya. Ya, dalam keadaan hati tidak memaksudkan maknanya, ya, yaitu tidak memaksudkan bahwasanya dia adalah malikal amlak wa qadil qudha. Terkadang hanya gelar saja, gelar kehormatan, tapi juga tidak pantas. Itu pun masih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau memang tidak sesuai kenyataannya. Ya, hanya sekedar pemberian gelar Qadil Qudha, Malikul Amlak. Tapi ternyata banyak yang lebih berkuasa daripada dirinya. Ya, dia terjatuh pada dusta sekaligus terjatuh pada apa? Terjatuh pada larangan untuk menamakan diri dengan nama tersebut. Qala ar-rabi'atu atafattun anna hadha li ajlillahi subhanahu yu'khad min qawlihi la malika illallah farrasulu sallallahu alaihi wasallam asyara ila al-illah wa hiya la malika illa Allah fa kaifa taqul malikul amlak wa huwa la malika illa Allah azza wa jalla. Yang keempat, dia jeli dan memahami bahwasanya yang demikian tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu larangannya tersebut, ya, larangan untuk menamakan diri dengan Malikul Amlak itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diambil dari hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan akan sebabnya. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang menamakan diri dengan Malikul Amlak? Karena la malika illallah, tidak ada malik, tidak ada penguasa yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang menamakan dirinya Malikul Amlak secara mutlak, seakan-akan dia saja yang paling berkuasa. Padahal tadi, ya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun benar dia yang paling berkuasa, ya, di dunia ini, di bumi ini misalnya, dia yang paling berkuasa. Ya. Dari sekian banyak pemimpin, dia yang paling berkuasa, tidak ada yang berani Kalau dia sudah mengatakan A, tidak ada yang berani mengatakan yang lainnya. Misalnya, seandainya demikian, tetap saja itu adalah kekuasaan yang semu, ya, dan tidak akan kekal. Dia mati sudah hilang kekuasaannya, ya. Di hari kiamat, apakah dia akan tetap menjadi penguasa? Enggak, Malik Yaumiddin, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya, pada hari kiamat tidak ada raja, tidak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mungkin pernah di dunia, di kehidupan dunia ini dia menjadi raja, dia menjadi penguasa, dia menjadi pemimpin. Ya. Yang dengan gelar tersebut dia berkuasa, dia memiliki kekuatan, kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Ya. Yang terkadang dia menyalahgunakan kekuatan dan kekuasaan tersebut terhadap perkara kedzaliman. Kemana itu pada hari kiamat? Hilang semuanya. Tidak berguna. Belum tentu dia yang paling baik, bisa jadi orang yang dia zalimi di kehidupan dunia itu lebih baik di sisi Allah. Ya, tidak bermanfaat. Ya, fa kaifa taqul malikul amlak wa huwa la malika illallah? Bagaimana mau dikatakan? Ya, raja di raja, rajanya para raja sementara tidak ada penguasa yang sebenarnya, raja yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah kita selesai dari bab ini, bab at-tasami biqadir qada. Intinya ketika dia menyamakan atau menamakan dirinya atau dia ridha dinamakan oleh orang lain dengan nama ini, di situ ada bentuk musyarakah lillahi ta'ala. Dia bentuk, dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pantas seorang itu menamakan dirinya atau dinamakan atau menamakan orang lain dengan nama ini. Karena apa? La malika illallah. Tidak ada penguasa, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naktafilahu subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.